Gardas FM Your Timeline Radio. Huh. Tips terakhir nih, biar selama puasa kalian tetap segar, sehat, dan juga dapat banyak pahala. Ayo, perbanyak aktivitas kebaikan. Justru ini momen kalian berlomba-lomba mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kan bulan ini penuh berkah. Akan lebih banyak berkah lagi dengan melakukan banyak kegiatan yang positif. Coba deh, yang tadinya jarang baca Al-Quran, sekarang makin rajin. Yang sholat, ayo jangan bolong-bolong. Oh iya, satu lagi, jangan lupa sedekah. Yang mau sedekah ke gue, gak apa-apa sini. Gue terima dengan tangan terbuka lebar. Ya, mudah-mudahan sih dengan momen puasa ini raga dan batin kalian jadi sehat, puasanya tetap lancar. Karena itu kan tujuan puasa, mengontrol hawa nafsu, lebih dekat lagi sama sang pencipta. Karena secara psikologis juga ini mempengaruhi mental spiritual kita, yaitu dengan mengendalikan emosi tadi. Jadi kalian lebih wise, lebih kalem, lebih ganteng, lebih cantik, iya. Oke, baiklah. Semoga tips-tips gue tadi bermanfaat buat kalian semua, buat persiapan selama bulan puasa ini, biar lebih kuat, lebih semangat. Semoga puasanya lancar, lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya hati kalian tuh jadi terasa makin tentram dan damai. Amin. Thank you ya buat atensinya. Jangan lupa ajak teman-teman kamu buat follow Kardas FM. Kan enak tuh, saling berbagi selama bulan puasa. Gue berbagi tips, kalian berbagi followers. Jangan sampai ntar ada film followers yang tertukar. Selamat bersiap-siap buat buka puasa ya. DJ Bob, Kardas FM, pamit dulu. Mau ikutan ngabuburit? Cap. Dan cinta yang agung ku pertahankan.